mana-mana, dan Allah Maha Mampu untuk mengembalikannya. Allah Maha Mampu untuk mengumpulkannya kembali. Dan Allah Maha Mampu untuk mengumpulkannya kembali. Nah, jadi mengumpulkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan lagi dari ketiadaan, tapi mengumpulkan yang sudah tersebar. Allah Maha Mampu, sebagaimana ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Nah, wa insya'wa khalqan jadidan, dan Allah bentuk kembali, ya, dengan makhluk yang baru. Bentuk kembali sebagai makhluk yang baru. Tapi ingat, bukan dari ketiadaan, ya. Dikumpulkan bagian-bagian jasad, bagian-bagian tubuh, ya, yang telah terurai. Kemudian Allah kumpulkan, setelah Allah kumpulkan, ya, Allah bentuk kembali menjadi makhluk yang baru. Wa i'adatul hayati ilaiha, serta dikembalikan kepadanya kehidupan. Kehidupan dikembalikan, ya, kepadanya. Pada jasad-jasad tersebut. Nah, ini hakikat, ya, al-ba'ats ba'dal mauta atau ba'dal maut. Ba'dal mauta, ba'dal maut. Ya. Dibangkitkannya kembali al-maut, al-mauta. Nah, bagaimana jika ada orang yang mengingkari, ya, bahwa kebangkitan itu dengan kebangkitan jasad juga. Jadi cuma roh. Jadi di sana cuma alam roh. Begitu, dari kiamat. Ya, kata para ulama, ya, wa munkirul ba'atil jismani, ya, kafir. Orang yang mengingkari kebangkitan jasad, ya, hukumnya adalah kafir. Mengingkari kebangkitan jasad, hukumnya adalah kafir. Ya, sama saja dengan orang yang mengingkari apa? Kebangkitan. Ya, sama saja. Ya, apa bedanya? Namanya kebangkitan, ya, dengan jasadnya. Karena kalau bukan dengan jasadnya, kan di alam barzakh, alam kubur, roh kan juga ada, roh juga hidup. Apa bedanya? Tentu perbedaannya adalah dengan jasad dikembalikan atau dibangkitkan lagi. Sehingga kalau ada yang mengingkari al-ba'ats al-jismani, kebangkitan jasad, ya, hanya roh yang hidup, ya, ya, maka sama saja dengan mengingkari al-ba'ats, dan hukumnya adalah kafir. Adapun orang yang mengakui kebangkitan jasad, ya, mengakui bahwa jasad suka dibangkitkan, ya, akan tetapi dia meyakini bahwa Allah membangkitkan roh, ya, di dalam jasad yang berbeda dengan jasad yang ada di dunia. Jadi Allah ciptakan lagi jasad baru, ya, dari ketiadaan. Ya, jadi bukan jasad atau apanya sebenarnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan lagi sebuah jasad baru. Ya, lalu Allah masukkan roh ke dalam jasad tersebut. Jadi bukan jasad yang pertama yang hidup di dunia. Barang siapa meyakini seperti ini, hukumnya adalah mubtadi', fasiq. Dia seorang mubtadi'. Ya, seorang mubtadi', fasiq. Nah, jadi keyakinan yang benar bagaimana? Jasad dibangkitkan, dan jasad itu adalah apa? Allah kumpulkan kembali dari bagian-bagian jasad atau tubuh, ya, yang ada selama hidup di dunia, namun telah terurai, Allah kumpulkan kembali, lalu Allah apa, bentuk kembali dengan ciptaan yang baru, tapi jasad yang dulu. Jadi dari bagian-bagian jasad yang dulu Allah bentuk kembali. Nah, nah, ini terkait dengan al-ba'ats. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan rukun iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar atau takdir yang baik dan yang buruk. Pada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, beriman kepada takdir ini juga mencakup dua tingkatan yang sudah lewat pembahasannya. Ya, yang pertama adalah iman ijmali, iman secara global kepada takdir. Dan ini merupakan ya batas atau kadar minimal seseorang beriman kepada takdir. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ya seseorang beriman ya bahwa segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi ya. Segala sesuatu yang terjadi telah ditakdirkan oleh Allah sebelumnya. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Telah diketahui oleh Allah dan dicatat. Ya, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebelum terjadinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu telah ditakdirkan, diketahui oleh Allah dan dicatat sebelum terjadinya. Ya kurang lebih ini iman secara global kepada takdir. Ya, dan ini batas minimal seseorang beriman kepada takdir. Ya. Adapun iman terperinci, iman yang terperinci kepada takdir. Ya. Iman terperinci kepada takdir adalah mengimani empat hal. Mengimani empat hal seputar takdir. Hal yang pertama adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui. Secara terperinci. Ya, jadi tidak secara global akan terjadi ini, tapi globalnya saja ataupun apa namanya persisnya seperti apa Allah belum tahu, bukan seperti itu, tapi mengetahui atau bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Maha mengetahui secara terperinci. Ya. Apa yang telah terjadi ya, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan apa yang akan terjadi. Serta segala hal yang tidak mungkin terjadi. Dan segala hal yang tidak mungkin atau tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, maka bagaimana kejadiannya? Ini setidaknya tiga hal. Allah Maha mengetahui secara terperinci. Ya. Segala sesuatu yang telah terjadi yang atau yang akan terjadi atau apa segala sesuatu yang telah terjadi yang akan terjadi dan segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi seandainya terjadi maka bagaimana kejadiannya. Tidak terjadi tapi seandainya terjadi maka bagaimana kejadiannya. Allah Maha mengetahuinya. Ya. Demikian pula mengimani, ini termasuk hal yang pertama, mengimani bahwa ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bersifat awal. Apa makna awal? Yaitu tidak memiliki permulaan. Ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Tidak pernah dikatakan di zaman dahulu kala di suatu masa Allah belum mengetahui kemudian tahu. Ya, Allah tidak mengetahui kemudian tahu, enggak pernah. Dikatakan seperti itu karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Ya. Kesempurnaan ilmu kesempurnaan pengetahuan itu adalah apa? Alla yasbiqahu jahl wa la yalhaqahu nisyan. Tidak didahului dengan kejahilan dan tidak diiringi dengan kelupaan. Tidak pernah sebelumnya Allah itu tidak tahu. Dan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala itu lupa. Ini kesempurnaan ilmu pengetahuan. Sifat ilmu yang sempurna adalah apa? Alla yasbiqahu jahl wa la yalhaqahu nisyan. Tidak diawali, didahului dengan kejahilan dan tidak diikuti dengan kelupaan. Sehingga ilmu Allah Subhanahu wa taala bersifat awal. Yani laisa lahu bidayah, tidak memiliki permulaan. Nah, kemudian hal yang kedua yang termasuk rincian iman kepada takdir adalah mengimani, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat telah ditulis oleh Allah di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Di dalam Al-Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat telah Allah tulis dalam Al-Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini secara terperinci. Allah menuliskannya secara terperinci. Di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang terlewat. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam Al-Kitab. Nah. Kemudian. Hal yang ketiga adalah. Mengimani bahwa masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi maka tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, ini prinsipnya terkait dengan perkara ketiga ini. Maka, segala sesuatu yang ada, yang terjadi, pasti telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Dan segala hal yang tidak terjadi, maka pasti. Itu menunjukkan bahwa Allah memang tidak menghendakinya untuk terjadi. Termasuk di dalamnya atau termasuk dari hal itu adalah perbuatan hamba. Perbuatan hamba ini juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok bahwa perbuatan hamba itu di luar kehendak Allah. Oh, berarti di dalam kerajaan Allah dan kekuasaan Allah ini ada yang luput dari pengawasannya, terjadi dalam keadaan Allah tidak menghendaki itu terjadi, lewat, luput, lolos dari takdir kalau begitu. Nah, ini salah. Ini keyakinan yang salah, yang menyimpang. Jadi termasuk darinya adalah perbuatan hamba semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan perbuatan maksiat? Allah kehendaki, Allah menghendaki itu terjadi, hanya saja dibalik itu ada hikmah yang besar. Dibalik itu ada hikmah yang besar, walaupun itu adalah perbuatan maksiat. Ada hikmah dan maslahat yang besar. Kalau maksiat itu kan buruk bagi hamba itu yang melakukan maksiat. Tapi di balik itu ada hikmah dan maslahat yang besar. Untuk ujian bagi orang lain akan meniru atau tidak. Demikian juga untuk menampakkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberi taubat. Allah Maha mengampuni. Kalau enggak ada yang bermaksiat, bagaimana? Sifat rahmat, sifat ampunan Allah itu akan nampak. Enggak ada yang bertaubat, enggak ada yang bermaksiat. Dan lain sebagainya. Kemudian hal yang keempat adalah mengimani, meyakini, ya, bahwa segala sesuatu, ya, bahwa segala sesuatu merupakan ciptaan Allah, Allah yang menciptakannya, merupakan ciptaan Allah yang diciptakan olehnya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Dan sehingga tidak ada satu pun yang terwujud atau terjadi di alam semesta ini kecuali Allah lah yang menciptakannya. Termasuk darinya adalah perbuatan hamba juga sama. Perbuatan hamba juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman seperti tadi, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Segala, seluruh, semua. Ini mencakup semuanya. Ini termasuk al-fadz, al-umum. Ya, kata di dalam bahasa Arab yang memberikan makna umum, luas, seluruh. Mencakup semua yang bisa masuk dalam kata syai'. Dan perbuatan hamba ini juga syai'. Juga syai', sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Wallahu khalaqakum, dan Allah menciptakan kalian, "wa ma ta'malun," dan apa yang kalian perbuat, perbuatan kalian. Jadi perbuatan kalian itu juga diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Tidak seperti yang diyakini oleh ya sebagian ahli bid'ah, ya, bahwa perbuatan makhluk, ya, terlebih maksiat yang dilakukan oleh makhluk, oleh hamba, itu bukan ciptaan Allah. Terus kalau begitu ada yang terwujud di dalam kerajaan Allah ini, sesuatu yang Allah tidak menghendakinya, ya, Allah tidak menakdirkannya, ya, luput begitu, Allah tidak bisa mencegahnya untuk terjadi. Ketika itu terjadi, pasti Allah menghendakinya dan pasti Allah yang memang memutuskannya untuk terjadi. Allah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Terus gimana ini maksiat? Allah melarang. Tapi kok malah mewujudkan? Jawabannya di balik itu ada hikmah yang besar. Allah memberikan perintah dan larangan itu dalam syariat sebagai ujian bagi para hamba. Apakah mereka akan taat, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan? Itu kan dalam syariat, tapi dalam hal takdir ini beda lagi. Ya, apa yang Allah takdirkan, ya, itu pasti baik. Walaupun bagi hamba ini buruk, tapi melihat bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya baik karena Allah tidaklah melakukan sesuatu, tidaklah Allah menghendaki sesuatu kecuali pasti di balik itu ada hikmah. Terkadang kita faham hikmahnya, terkadang tidak. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan terkait dengan al-iman bil qadar, khairihi wa syarihi, yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk. Ya. Perlu difahami bahwa ya, pembagian baik dan buruknya qadar atau takdir ini melihat kepada al-maqdur, apa yang Allah takdirkan. Ya, atau melihat kepada makhluk, kepada makhluk dan hamba. Ya. Sebagai contoh, Allah menakdirkan musibah. Ya. Itu baik atau buruk? Itu buruk. Buruk bagi siapa? Bagi Allah? Ya, tentunya tidak. Buruk bagi hamba, bagi makhluk, karena dia merasakan ya, musibah yang pahit. Tidak dia senangi, tidak dia sukai. Dari sisi ini, maka dikatakan bahwa apa? Musibah adalah qadar atau takdir yang buruk. Jadi dengan melihat apa yang dirasakan oleh hamba. Gak enak. Ya, demikian juga maksiat. Ya. Allah menakdirkan maksiat terjadi. Ini juga buruk bagi hamba. Ya, karena akibat dari maksiat itu adalah buruk. Tapi melihat sisi yang lain. Melihat pada sisi yang lain. Melihat bahwa qadar, takdir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menakdirkannya, Allah yang menghendakinya, dan Allah yang menciptakannya, maka takdir itu semuanya baik. Jadi perhatikan pembagian takdir khair wa syarri ini melihat kepada apa yang dirasakan oleh hamba. apa yang dirasakan oleh hamba, musibah, maksiat itu buruk. Ya. Tapi melihat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah, Allah yang melakukannya, Allah yang menghendakinya, maka qadar itu semuanya baik sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam doa hunut ya, wa syarru laisa ilaik. Dan keburukan itu ya tidaklah disandarkan kepadamu ya Allah. Ini segala sesuatu atau segala perbuatanmu adalah baik. Ya. Keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Hanya saja memang disebutkan di dalam dalil-dalil ya pembagian qadar menjadi khairi wa syarri, yang baik dan yang buruk, sekali lagi melihat kepada apa yang dirasakan oleh makhluk ya, oleh makhluk. Nah, tapi melihat bahwa takdir itu sebenarnya Allah yang melakukannya atau Allah yang apa namanya, Allah yang menakdirkannya, yang mewujudkannya, ya maka itu semua adalah baik karena di balik itu ada hikmah yang besar. Terkadang kita mengetahuinya dan terkadang kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Nah, Mam. Nah, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan secara global, secara garis besar tentang rukun-rukun iman. Dan insya Allah akan ada pembahasan tersendiri dalam keterangan penulis rahimahullah mendatang. Mam. Sehingga dengan ini menjadi jelas bahwa rukun iman itu ada 6. Ya. Dan penerapan atau praktik ya beriman kepada keenam rukun ini itu berbeda-beda ya, antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda bertingkat-tingkat ya, semakin bertambah keimanan seorang hamba terkait dengan keenam rukun ini, rukun iman ini, berarti dia semakin bertambah imannya, semakin bertambah ilmunya, pengetahuannya tentang rincian-rincian rukun-rukun iman ini, maka semakin bertambah pula keyakinan dan imannya. Ya, sehingga ya perlu bagi kita untuk apa? Mempelajari agama Islam, ya terlebih yang terkait dengan rukun-rukun iman ini karena berkaitan dengan akidah. Karena akidah ini merupakan ilmu yang terpenting. Akidah merupakan ilmu yang terpenting. Kemudian perlu diketahui bahwa karena rukun iman ini merupakan rukun-rukun iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya, bukan kelompok-kelompok selain mereka. Entah itu dari kalangan Mu'tazilah, atau Rafidah, atau Khawarij. Jadi keenam rukun iman ini ya, merupakan rukun-rukun iman atau dasar-dasar iman menurut ahli sunnah wal jamaah dengan pengertian sempit. Ya, ahli sunnah pengertian sempit. Ya. Mengeluarkan tidak hanya syiah, ya, tapi juga kelompok-kelompok lain seperti Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij, ya, dan yang semisal dengan mereka. Nah, sebab di dalam kelompok-kelompok lain seperti Al-Mu'tazilah, Ahlul I'tizal, ya, usul iman, dasar-dasar iman, ya, dasar-dasar iman, menurut mereka itu ada 5. Ya, dasar-dasar iman menurut mereka itu ada 5 yang kemudian mereka istilahkan dengan al-usul al-khamsah, dasar-dasar yang 5. Prinsip-prinsip dasar-dasar yang 5. Ini menurut Mu'tazilah. Apa itu? Yaitu at-tauhid, al-adl, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, wal manzilah bainal manzilatain, dan infadzul wa'id. Ada 5. Ini prinsip-prinsip iman menurut Mu'tazilah ada 5, itu tauhid. Ya, tinggal apa yang dimaukan dengan tauhid, penafsirannya beda. Yang kedua adalah adil, keadilan. Apa maksud adil, keadilan? Ya, keadilan menurut mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar apa? Maksudnya bagaimana? Ya, apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat atau tidak? Ini juga menurut mereka. Manzilah bainal manzilatain. Ya, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya, ini di sana menurut mereka ada orang yang ya, tidak mukmin, ya, atau bukan apa namanya, tidak mukmin dan tidak kafir, manzilah bainal manzilatain. Ya, tidak dihukumi kafir tapi juga tidak dihukumi mukmin, manzilah bainal manzilatain. Wa infadul wa'id, ini yang kelima, infad al wa'id, ya, keharusan, ya, memberlakukan ancaman. Jadi jika ada dosa besar yang dilakukan dan ada ancamannya, maka Allah harus, ya, harus apa, mengazab orang itu, memberi hukuman, ya, kepada pelakunya. Gak ada kata ampun, sesuai dengan yang diancamkan di dalam dalil, harus. Padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Maha merahmati. Ya, terkadang Allah wujudkan hukuman itu dan terkadang tidak, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Mu'tazilah. Adapun menurut Rafidhah, beda lagi. Usul iman, ya, prinsip-prinsip atau pokok-pokok atau dasar-dasar iman menurut Syiah Rafidhah itu ada empat, yaitu at-tauhid, al-adl, an-nubuwah atau kenabian, dan yang keempat adalah al-imamah, keimaman. Ya, tauhid, adl, adilan, nubuwah dan imamah, keimaman. Ya. Sehingga yang terkenal dari kelompok-kelompok mereka Rasulullah adalah apa? Al-Itsna Asyariyah, al-Imamiyah. Yang mengakui atau meyakini ada 12 imam. Ada 12 imam, al-imamah. Dan sehingga keenam rukun iman ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang sesuai dengan, ya, keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah. Sehingga mu'taqad atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya rincian dari keenam rukun iman ini. Ya. Yeah. Adapun akidah Mu'tazilah, ya, yeah, akidah Mu'tazilah penjabarannya itu merupakan rincian dari kelima pokok atau kelima prinsip mereka tadi. Tauhid, adl, amar ma'ruf nahi munkar, manzilah bainal manzilatain, dan infadul wa'id. Ya. Demikian juga akidah Syiah Rafidhah. Ya, penjabarannya itu merupakan rincian dari keempat pokok atau prinsip mereka tadi, tauhid, adl, nubuwah dan imamah. Nah, kemudian, ya, penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, mulai menerangkan, ya, secara lebih rinci tentang rukun-rukun iman. Beliau mengawali dengan iman billah, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ya. Beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal imani billah." Ya. Yeah. Dan termasuk dari iman kepada Allah adalah al-iman, beriman. Bima wasafa bihi nafsah, dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya. Dengan apa? Yani dengan sifat yang dia mensifati dirinya dengan itu. Dengan sifat itu. Di kitab, di dalam kitabnya, kitab sucinya. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada apa yang disifatkan oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil, min ghairi tahrif, tanpa tahrif dan tanpa ta'til. Wa min ghairi takyif, tanpa takyif, wala tamtsil dan tanpa tamtsil. Ini empat hal, empat penyimpangan, ya, tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil, insyaallah akan kita pelajari. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, sebagian rincian tentang iman kepada Allah, yaitu al-iman ya bil asma'i wa sifat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya. Tapi mungkin muncul pertanyaan, ya, kenapa yang beliau sebutkan dalam penjelasan ini hanya sifat? Wa minal imani billah al-iman bima wasafa bi nafsah, yang Allah mensifati dirinya dengan itu di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Dan beriman dengan sifat-sifat yang Rasulullah Muhammad SAW mensifatkan Allah dengan sifat tersebut. Ya, kenapa tidak menyebutkan al-asma, nama juga? Karena kan istilahnya adalah al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Ya. Ada dua kemungkinan sebab. Ya, sebab yang pertama adalah karena al-khilafu fil asma qalil. Karena perselisihan, ya, perselisihan antara ahli sunnah wal jamaah dengan selain mereka fil asma, dalam hal nama-nama Allah itu qalil, sedikit, bin nisbati lil muntasibin al-islam, ya, seperti tadi, sedikit, ya, dengan melihat kelompok-kelompok lain, ya, dari kaum muslimin. Ya, dibandingkan dengan perselisihan ahli sunnah wal jamaah dalam hal sifat-sifat Allah. Dalam hal sifat-sifat Allah. Ya. Nah, sedikit. Ini kemungkinan yang pertama. Ya. Karena perselisihan dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa taala sedikit dibandingkan dengan perselisihan di dalam hal sifat-sifat Allah. Naam. Karena perselisihan dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa taala umumnya itu antara ahli sunnah wal jamaah dengan ghulatul jahmiyah wal mu'tazilah. Ghulat al-jahmiyah wal mu'tazilah. Ya. Kelompok ekstremis, ekstrem dari kalangan jahmiyah dan mu'tazilah. Yang ekstrim, ya, yang sampai menafikan atau meniadakan dan mengingkari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis, ekstrim. Ya, kelompok-kelompok ekstrim itu tentunya kan lebih sedikit dibandingkan dengan kebanyakan orang atau kebanyakan kelompok yang lain. Jadi ghulah. Naam. Adapun mu'tazilah, ya. Adapun Mu'tazilah umumnya, bukan yang ekstrimnya ya, umumnya Mu'tazilah ini masih menetapkan nama-nama Allah. Menetapkan bahwa Allah memiliki nama. Ya, nama-nama dalam Al-Quran dan hadis masih tetapkan. Demikian juga Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi dalam hal ini, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kelompok sunnah wal jamaah yang termasuk paling mending itu apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah itu paling mending. Ya, karena mereka masih menetapkan nama-nama Allah sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun penafsiran sifatnya berbeda dengan penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di atas mereka, maksudnya di atas ya tingkat keparahannya adalah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Allah tidak memiliki sifat. Gitu ya. Tapi kalau Jahmiyah atasnya lagi, apalagi yang ekstrim itu sampai menafikan dua-duanya. Sifat dan nama Allah. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Dan mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama. Tidak memiliki nama-nama. Begitu. Jadi yang paling ringan apa? Kalau dari tingkatannya ini, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, karena mereka menetapkan nama dan sifat, menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Ya, menetapkan bahwa Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Ya, memiliki nama dan memiliki sifat, tapi ingat penafsiran sifatnya berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan dikira oh sama ya berarti, beda, tetap menafsirkannya beda. Kemudian yang kedua yang lebih parah adalah tingkatan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ya. Karena walaupun mereka masih menetapkan nama-nama Allah, tapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari sifat-sifat Allah. Kemudian tingkat yang lebih parah lagi adalah Jahmiyah. Lebih yang ghulah, yang ekstrim. Mereka menafikan dua-duanya. Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Nah. Jadi bisa kita lihat terkait dengan perselisihan Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok yang lain. Ya. Dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih sedikit dibandingkan dengan perselisihan dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menyebutkan di dalam kalimat ini bima wasafa bihi nafsah, tidak menyebutkan sama bihi nafsah. Ya, menamai dengannya tentang nama, tidak, karena sifat atau apa namanya? Ya. Perselisihan dalam hal sifat-sifat Allah itu lebih banyak. Kemudian kemungkinan yang kedua, kemungkinan sebab yang kedua adalah ya, kenapa beliau hanya menyebutkan bima wasafa bihi nafsah terkait dengan sifat-sifat Allah? Kemungkinan yang kedua ya. Karena ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu juga mengandung makna sifat bagi Allah. Ya, makna sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga ketika disebutkan sifat ya secara konsekuensinya juga membahas tentang nama-nama Allah. Karena setiap nama Allah itu mengandung makna sifat. Misalkan nama Allah Ar-Rahman, terkandung dalamnya makna sifat Ar-Rahmah. Al-Ghafur, terkandung dalamnya makna sifat Maghfirah, memberi ampunan. Ya. Ar-Razzaq, nama Allah Ar-Razzaq, terkandung dalamnya apa? Makna sifat yaitu apa? Ar-Razzaq, memberi rezeki. Maha memberi rezeki. Ya. Karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna sifat. Ya. Maka apa? Sudah dicukupkan dengan ya, pembahasan tentang sifat-sifat. Ya, karena secara apa? Konsekuensinya juga membahas tentang nama-nama Allah taala. Ya, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab Aqidah Wasithiyah di kesempatan pagi hari ini. Allah taala alam bisawab walhamdulillah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.